Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidz al-Iraqi rahimahullahu ta'ala wa inna ma yakunu tadlisan idza kana al-mudallisu qad 'asara al-marwiyya 'anhu aw laqiyahu wa lam yasma' minhu. أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه وقد فهم هذا الشرط من قولهم يوهم اتصالا وإنما يقع الإبهام مع المعاصرة. نعم. جدي pada pelajaran yang lalu telah ditarjih oleh Syekh Abdul Al-Bukhari bahwa ar-rajih huwa al-awwal wa tsani adkhulu fi. Nah, kemudian beliau menukil ucapan Al-Hafidz Al-Iraqi. Kata Al-Hafidz Al-Iraqi, hanyalah sesungguhnya itu merupakan tadlis syaratnya idza kana al-mudallisu qad 'asara al-marwi'an, apabila al-mudallis hidup semasa dengan gurunya, syekh yang dia meriwayatkan darinya. Ini satu. Yang penting dia semasa, meskipun tidak berjumpa. Ya, aulaqiyahu walam yasma' minhu, atau dia berjumpa dengannya dan tidak mendengar hadis darinya. Berjumpa dengannya, meskipun tidak mendengar hadis darinya. Au sami'a minhu. Ketika dia mendengar darinya, jadi semasa berjumpa bahkan mendengar hadis darinya, jadi memang gurunya, ya. Walam yasma' minhu dzalikal hadits allazi dallasahu anhu, dan dia tidak mendengar darinya hadis itu yang dia tadlis. Nah, perhatikan. Idza kana al-mudallis qad 'asara al-marwi 'anhu. Yani maknanya dia tidak berjumpa, ya, tapi semasa. Aw laqiyahu lam yasma' minhu, berjumpa dan tidak mendengar hadis. Ini kan pendapat yang pertama, ya. Ya kan? Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian yang ketiga, aw sami'a minhu lam yasma' minhu dzalikal hadits allazi dallasa. Ini pendapat yang kedua. Nah, jadi al-Iraqi membenarkan semuanya. Sama? وقد فهم هذا الشرط من قولهم. Dan sungguh telah dipahami syarat ini dari ucapan mereka, mengatakan yuhim uttisalan, ya, menimbulkan persangkaan bersambungnya sanad. Wa innama yaqul ihamu ma'al mu'asarah. Nah, jadi Al-Iraqi menjelaskan bahwa syarat ini difahami, qad fuhima hadha asyartu, syarat ini difahami. Syarat yang mana maksudnya ini tadi? Innama yakunu tadlisan, syaratnya idza. Nah, idza kan syartiyah, ya. Nah, tetapi tidak menjazm. Baik. Idza kana al-mudallisu qad 'asara al-marwi 'anhu aw laqiyahu wa lam yasma' minhu aw sami'a minhu wa lam yasma'. Baik. Kan pada kelanjutan definisi mereka masing-masing mesti mengatakan apa? Yuhimu. Nah, muhiman annahu sami'a minhu, ya kan? Mesti begitu tuh. Baik pendapat pertama maupun pendapat kedua mesti muhiman sima'ahu minhu, muhiman annahu sami'a minhu. Jadi yuhimu ittisalan. Itu maksudnya. Difahami dari ucapan mereka bahwa tadlis itu, ya, periwayatan yang modelnya yuhimu ittisalan, yakni yuhimu as-sama' min, menimbulkan persangkaan pada pendengar hadis bahwa bersambung sanadnya, bahwa dia mendengar hadis itu dari syekh itu. Jadi difahami dari syarat ini ya, berarti ya, yang penting dia semasa, nah itu minimalnya, dia semasa. Kenapa? Karena kalau dia semasa, dilihat masa hidupnya, oh ini fi asrin wahid, ini hidup di satu masa yang sama kan. Namanya orang kalau hidup semasa, ada kemungkinan berjumpa, ada kemungkinan mendengar hadis di masa itu kan, orang-orang yang mencari hadis melakukan rihlah kemana-mana untuk berguru mencari hadis. Yang penting dia semasa, berarti bisa muncul persangkaan bahwa dia berjumpa dan berguru padanya mengambil hadis. Ketika dia menggunakan sirat an dari, ya sudah, muncullah persangkaan, oh dia mendengar dari syekh itu. Karena ketika dilihat semasa mereka, memang hidup di satu masa, kemungkinan berjumpa bisa. Berjumpa dan menghadir, kemungkinan itu bisa. Ketika dia mengatakan na'an fulan, muncullah persangkaan bahwa dia telah berjumpa dan mendengar hadis itu darinya. Bisa difahami? Dengan demikian minimalnya dia semasa sudah masuk ke tadlis. Apalagi kalau dia berjumpa. Apalagi kalau dia memang sudah menjadi muridnya, mengambil beberapa hadis. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan, haddatsana akhbarana. Hanya saja khusus hadis yang ditadlis, karena dia tidak dengar langsung dari syekh itu, melainkan melalui perantaraan, maka dia buang perantara itu dan dia menggunakan an. Jadi memang semuanya masuk. Nah, maka definisi pertama, definisi kedua, semuanya benar. Naam. Wa innama yaqa'ul ihamu ma'al mu'asarah. Hanya sesungguhnya, ya, iham itu timbulnya, menimbulkan persangkaan mendengar itu, ya, itu terjadi bersama dengan mu'asarah. Nah, dua rawi itu hidup semasa. Itu yang bisa menimbulkan persangkaan mendengar hadis. Kalau kita melihat rawi ini mengatakan an fulan, kemudian kita periksa ternyata tarikhnya, ya, oh ternyata ini tidak semasa gitu. Nah, ini sudah syekh ini sudah meninggal duluan. Nah, sebelum dia. Kan kita kan langsung tahu kalau seperti itu bahwa ini mesti terputus, iya kan? Mesti melalui perantara ini. Nah, iya kan? Nah, adapun kalau kita dapati hidupnya semasa, bisa jadi berjumpa mendengar hadis darinya. Nah, inilah yang menimbulkan apa? Iham. Nah, ternyata dia melakukan tadlis. Ternyata dia tidak berjumpa sebenarnya. Ya, bahkan tidak mendengar hadis itu darinya. Meskipun semasa, ya, tapi ternyata dia tidak berjumpa. Atau meskipun berjumpa, ternyata dia tidak mendengar hadis darinya. Atau meskipun mendengar hadis darinya, tapi hadis ini yang sekarang ini ternyata ditadlis, ternyata dia tidak dengar langsung. Nah, bisa difahami? Iqra bal jaa ta'rifun syamilun lil qawlaini haitsu qala al-'allamah sibatu ibnu al-'ajami atadlisu idza rawa bi'an wa anna aw qala wa kana qad 'asara al-marwiya 'anhu aw laqiyahu wa lam yasma' minhu أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. طيب. Kemudian ditutup sekarang pembahasan mengenai definisi ini oleh Syekh Hafizahullah dengan mengatakan bahkan telah datang definisi yang meliputi mencakup dua pendapat tersebut, yaitu definisi yang didatangkan oleh Al-Allamah Sibtu Ibnu Al-Ajami. Tayyib. Referensinya, marji'nya adalah At-Tabyin li Asma'il Mudallisin. Tayyib. Dikatakan di sini at-tadlisu idza rawa bi'an aw an aw qala. Tadlis apabila dia meriwayatkan dengan an atau an atau qala. Baik, an sudah dijelaskan sebelumnya, an ini adalah apa? An anna ya. Nah. An atau anna atau qala. Baik. Wa kana qad 'ashara al-marwiya anhu. Dalam keadaan rawi itu yang meriwayatkan dengan an atau anna atau qol, dia hidup semasa dengan rawi yang dia meriwayatkan hadis itu darinya. Nah, au laqiyahu wa lam yasma' minhu, atau dia berjumpa dengannya dan dia tidak mendengar hadis darinya. Au sami'a minhu, atau dia mendengar hadis darinya, wa lam yasma' minhu dzalikal hadis alladzi dallasa anhu, akan tapi dia tidak mendengar hadis yang ditadlis itu. Ya kan? Tiga-tiganya masuk. Nah, yaitu semasa tidak berjumpa, atau berjumpa dan tidak mendengar hadis, atau mendengar hadis tetapi hadis yang ditadlis itu tidak. Nah, jadi dua enam definisi itu semuanya masuk. Nah, dihafalkan saja ini definisi yang mencakup ini yang disebut oleh Sibtu bin Al-Jami. Nah, ini sudah mewakili. Nah, mencakup semuanya. At-tadlisu idza rawa bi'an au anna au qala wa kana qad 'ashara marwi'an au laqiyahu wa lam yasma' min au sami'a min wa lam yasma' min dzalika al-hadits alladzi dallasa 'an. Nah. Adapun kalau ditanyakan, kenapa semuanya termasuk tadlis? Yani meskipun dia tidak berjumpa hanya semasa. Nah, kenapa tetap dianggap tadlis? Tadi sudah dijelaskan di atas oleh al-Iraqi. Nah, dari sisi mana dia masuknya? Karena yuhimu ittisalan. Yuhimu as-sama' minhu. Dia menimbulkan persangkaan mendengar darinya hadis itu. Menimbulkan persangkaan bahwa sanad bersambung karena dia semasa. Orang jika semasa hidupnya kemungkinan berjumpa, ya, kemungkinan mendengar hadis, ya. Tetapi dia menggunakan lafaz an dari, ya kan, itu mengelabui. Nah, sehingga orang yang mendengar hadis timbul persangkaan, oh berarti dia mendengar darinya, padahal tidak. Ayat fadal wasil kirah. Waqad fassaltu al-qawla fi hadhihi al-mas'alati bi tawassu'in fi kitabi marwiyat abi ubaidah ibn abdullah ibn mas'ud an abihi jam'an wa dirasatan fatundar hunaka amma tadlis syaikh. Kemudian Syekh mengatakan kepada kita bahwa beliau telah merincikan ya pendapat dalam masalah ini secara yakni pembahasan ya, fasadul qaul, nah, merincikan pembahasan dalam masalah ini bitawassu', nah, dengan meluas dalam kitab beliau Marwiyatu Abi Ubaidah ibn Abdullah bin Mas'ud an abihi, dari ayahnya itu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, jam'an wa dirasatan. Nah, faltunzur hunak. Nah, silakan dilihat di sana. Jadi ini kitab lain dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Marwiyatu Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud an abi jam'an wa dirasatan. Baik. Tafadhal. Amma tadlis asy-syuyukh faqala al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi amma ad-darb ath-thani min at-tadlis fa huwa an yarwi al-muhaddith 'an shaykhin sami'a minhu hadithan faghayyara ismahu aw kunyatahu أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لألا يعرف. طيب. Jadi sekarang kita beralih pada pembahasan apa? Tadlis asyuyukh. Tadlis isnad sudah tuntas tadi. Yaitu ya, Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan amma ad-darb ath-thani min at-tadlis, adapun jenis yang kedua dari tadlis, fahuwa yaitu an yarwi al muhaddith an shaykhin sami'a minhu hadithan, seorang muhaddith meriwayatkan dari syekh yang dia mendengar hadis darinya, dia mendengar hadis darinya. faghayyara, lantas dia mengganti ismahu, nama syekhnya itu diganti dengan nama lain yang tidak dikenal. Au kunyatahu, kunyahnya au nasabahu atau nasabnya, au halatal au halahul masyhura min amrihi, atau mengganti keadaannya yang dikenal dari urusannya, diganti dengan hal lain yang tidak dikenal. Naam, diganti dengan nama yang tidak dikenal, diganti dengan kunyah yang tidak dikenal, dengan nasab yang tidak dikenal, dan keadaan yang tidak dikenal. Li'alla yu'rafa, tujuannya agar syekhnya itu tidak dikenal. Nah, karena itu syekhnya, dia mendengar hadis darinya. Jika dia sebut namanya yang dikenal, ya, disifat dengan sifat yang dikenal, pendengar hadis, sa'ul hadis langsung mengetahui bahwa itu syekhnya dia yang bernama fulan. Nah, dia tidak ingin diketahui bahwa itu syekhnya. Ada apa, ya? Timbul pertanyaannya sekarang. Ada apa, kenapa enggak mau dikenal syekhnya itu, bahwa itu syekhnya dia? Nah, kita akan tahu nanti. Baik. Wal 'alaqatu bainal ma'na al-lughawi wal ma'na al-istilahi al-ishtiraku bainahuma fil khafa'i wat tawthiyati 'an wajhi as-sawab. Naam. 'Alaqah, 'alaqah, keterkaitan antara makna bahasa dan makna istilah, yaitu adanya persekutuan antara keduanya dalam hal al-khafa. Dalam hal al-khafa, yakni tersembunyi, tidak jelas gitu. Wat taghfiyah, yakni tertutup. An wajhi shawab, dari sisi sebenarnya. Jadi pada tadlis, ya, tersembunyi, tertutup dari hakikat yang sebenarnya. Nah, sebenarnya kita lewati bahwa maknanya secara bahasa, dalas itu mengandung makna na'am, gelap gitu, ya, tertutup, nah, tidak jelas. Baik. Jadi tanpa sekarang keterkaitan makna bahasa dengan makna istilahi. Fadhil. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, summiya bidzalika li-ishtirakihima fil khafa'i. Nah, ini dikutip dari An-Nuzhah. Nah, satu nazar di syarh Nukhbatul Fikr. Nah, Ibnu Hajar mengatakan di sana, summiya bidzalika, dinamakan demikian karena keduanya bersekutu, ya, dalam hal al-khafa, dalam hal tersembunyinya hakikat yang sebenarnya. Nah, tidak jelas hakikat yang sebenarnya. Nah. Wa qala aidha wa ka'annahu adlama amrahu 'ala an-nadhiri li taghtiyati wajhi as-sawabi fihi. Ibnu Hajar juga mengatakan, kalau ini dinukil dari kitab Ibnu Hajar yang lain, yaitu An-Nukat 'ala kitab Ibnu Shalah. Naam, ta'liq, yani ta'liq beliau terhadap kitab Ibnu Shalah An-Nukat. Naam. Sana beliau mengatakan ka'annahu adlama amrah 'ala an-nadhiri. Seakan-akan mudallis itu adlama amrahu, menggelapkan urusannya. Ya. Menjadikan urusannya tidak jelas. 'Ala an-nadhir, atas orang yang melihat hadis itu. Nah, atas orang yang melihat hadis itu, li taghfiyati wajhi shawabi fi, karena dia menutupi sisi yang benar padanya, sisi sesungguhnya padanya itu ditutup. Nah, karena disebut dengan nama yang tidak dikenal, kunyah yang tidak dikenal, seterusnya tadi. Baik. Thumma inna minal muhimmi huna al-isharatu ila ta'rifi tadlis at-tasfiyati. Fa'akul baik. Begitu pula halnya tadi ini. Jadi penjelasan alaqah antara makna bahasa dan makna istilah ini meliputi tadlis syu dan tadlis isnad. Nah, jadi sudah bisa difahami sekarang sisi keterkaitannya, ya, dalas yang mengandung makna tertutup, gelap, tidak jelas, ya. Karena pada tadrisul isnad tidak jelas bahwa dia mendengar darinya hadis itu. Namun ditutupi dengan cara menggunakan sigo apa tadi? An atau anna atau qala. Nah, pada tadlis asyuyukh, ya, dia tutupi hakikat sebenarnya dengan menyifati syekhnya dengan sesuatu yang tidak dikenal, sehingga tidak menjadi jelas, sehingga menjadi, ya, tertutup hakikat yang sebenarnya. Baik. Nah, kemudian sekarang kita sudah tahu tadrisul isnad, kita sudah tahu tadrisul syuyukh. Nah, ini taksim ra'isi, ya. Ini klasifikasi yang pokok ini. Kemudian keterkaitan makna bahasa dan makna istilah juga sudah tahu. Kemudian sekarang Syekh melanjutkan penjelasannya, yaitu isyarat kepada tadlis taswiyah. Nah, tadlis taswiyah yang sudah disinggung sebelumnya merupakan cabang dari tadlis apa? Tadlis isnad. Nah, faddal. Fa'akul qala al-hafidh al-khatib al-baghdadi وربما لم يسكت المدلس اسم شيخه الذي حدثه لكنه يسكت ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو صغير السن ويحسن الحديث بذلك. Definisi dari taswiyah, beliau menukil dari Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi, dinukil dari Al-Kifayah, Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Naam, kata beliau, rubbama, mungkin saja al-mudallis lam yuskit isma syekhi, dia tidak menjatuhkan nama syekhnya dari sanad. Nah, syekhnya alladhi haddatha, syekh yang telah menyampaikan hadis kepadanya. Lakinnahu yuskitu mimman ba'dahu fil isnad, tetapi dia menjatuhkan dari sanad. Nah, lakinnahu yusqitu mimman ba'dahu fil isnad rajulan yakunu dha'ifan fir riwayah aw saghira sinni. Tetapi yang dilakukan apa? Yusqitu mimman ba'dahu, dia menjatuhkan dari kalangan rawi-rawi setelahnya, setelah syekhnya maksudnya. Mimman ba'dahu, domir al-ha, ba'dahu, domir al-ha ini kembali kepada syekh, syekhi. Yani, yuskitu mimman ba'da syekhi. Dia lam yuskit isma syekhi. Alladhi haddatha. La. Lakin yuskit mimman ba'dahu, yani ba'da syekhi. Jadi, yang di atasnya syekhnya dia jatuhkan. Syekhnya sendiri yang memang dia dapat hadis dari syekh itu, dia tidak jatuhkan namanya di sana, tetap dia sebut, tapi di atas syekhnya. Paham? Mimman ba'dahu fil isnadi, dalam sanad rajulan, ya, satu rawi di atas tabaqahnya, di tingkatannya tabaqahnya di atas syekhnya, itu yang dijatuhkan. Kenapa dijatuhkan syekh yang di atas syekhnya? Yakunu dha'ifan fir riwayah, rawi yang tabaqahnya di atas tabaqah syekhnya, rawi yang dha'if dalam periwayatan. Karena dia dha'if dalam periwayatan, maka dia buang. Karena jika dia sebut, jelek sanadnya. Ada rawi yang dha'if dalam sanad, jelek kan? Dia buang akhirnya. Aw saghir sin, atau rawi yang dia buang itu usianya junior dia. Termasuk rawi yang junior, belum senior. Nah, dia punya sanad ada junior di situ, kan kurang bagus, ya. Hah? Kurang bagus. Nah, syekh-syekhnya pada sanad yang disebutkan bukan syekh-syekh senior, ya. Itu kan kurang bagus. Kurang mantap gitu kan. Nah, dia tidak ingin, ya, terlihat kurang bagus begitu sanadnya. Ya. Dia ingin tampil apa? Nah, baik. tampilnya hebat gitu kan. Ini jika disebut ketahuan ini dhaif, jelek sanadnya. Ini junior, kurang mantap sanadnya. Dia ingin tampil hebat. Tamam? Wa yuhassinul haditha bidzalik, dan dia memperbagus hadis itu dengan cara itu. Faham dong? Ini tadlis taswiyah. Taswiyah. Taswiyah artinya apa? Menyeimbangkan gitu. Jadi rawi-rawi yang tampil di sanadnya semuanya thiqah, tidak ada yang dhaif. Karena yang dhaif di atas syekhnya dia jatuhkan. Rawi-rawi yang tampil di sanad semuanya senior, karena yang junior dia buang. Itu. Nah, itu taswiyah. At-taswiyah jadi penyeimbangan, jadi menyeimbangkan seimbang semua rawi-rawinya. Nah. Penyamaan, penyeimbangan. Baik. Fadhal walladhi والذي تحرر لدي في تعريفه هو أن يسقط الراوي المدلس راويا بين راويين قد حصل بينهما سماع أو معاصرة ولا يشترط أن يكون الساقط ضعيفا بل قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة وقد يسقط لأمر غير ذلك كصغر السن مثلا. طيب. Ada ta'qib dari Syekh Abdul Al-Bukhari terhadap Al-Khatib Al-Baghdadi. Naam, Syekh Abdul Al-Bukhari ta'qibnya baik, yaitu walladhi taharrara ladayya fi ta'rifihi huwa yang ya yang terpilih yakni nah dan terpilih di sisiku pada definisi tadlis taswiyah, yaitu kata beliau ayus kitor rawi al-mudallisu, rawi al-mudallis menjatuhkan rawian satu rawi baina rawiyain, antara dua rawi. Nah, perhatikan syaratnya ayus kitor rawian baina rawiyain, menjatuhkan satu rawi antara dua rawi yang mengapit dia. Nah, qad hasala bainahuma, antara dua rawi ini yang sudah dijatuhkan di tengahnya itu, antara dua rawi ini yang di bawahnya rawi yang dijatuhkan dan di atasnya rawi yang dijatuhkan, qad hasala bainahuma sama, antara keduanya terjadi sama. Artinya rawi yang di bawah ini sebenarnya memang mendengar dari rawi yang di atasnya rawi yang dijatuhkan itu. Paham tuh? Sehingga ketika dijatuhkan rawi yang di tengah, terlihat tidak masalah. Karena memang rawi yang di bawahnya memang mendengar juga dari rawi yang di atas ini. Paham itu? Nah. Au mu'asara, atau keduanya ada mu'asara semasa. Nih. Rawi pertama. Rawi kedua, rawi ketiga. Mudallis. Mudallis ini meriwayatkan ya, pada sanadnya. Ya, kita fokus rawi pertama, rawi kedua, rawi ketiga. Rawi pertama dan rawi ketiga, rawi pertama ini mendengar hadis dari rawi ketiga, ya. Kemudian atau tidak mendengar, tapi dia semasa. Nah, mudallis ini menjatuhkan rawi kedua, dibuang. Jadi yang terpampang di sana rawi pertama dari rawi ketiga. Ketika dilihat ada masalah? Ada masalah enggak? Nggak ada masalah kan, karena rawi pertama dan rawi ketiga memang rawi pertama ini mendengar hadis dari rawi ketiga kan, atau tadi apa minimal semasa, sehingga timbul persangkaan ya nyambung ini, padahal sebenarnya ada rawi kedua dibuang di tengah ini. Rawian baina rawiyain ayus kita rawian baina rawiyain, ada satu rawi antara dua rawi ini. Jadi rawi kedua ini rawian yang dibuang, baina rawiyain, antara dua rawi, atau rawi pertama dan rawi ketiga, antara rawi pertama dan rawi ketiga, baina huma, baina rawiyain ini tadi, rawi pertama dan rawi ketiga, atau contoh ini, baina huma sama. Jadi rawi pertama mendengar hadis dari rawi yang ketiga, atau minimal semasa, sehingga ketika dilihat, tidak ada masalah. Ya, karena ini mendengar hadis dari ini memang semasa, ini kemungkinan mendengar. Ya, jelas ya? Nah, wala yushtarotu, kemudian wala yushtarotu an yakuna as-saqitu dha'ifan. dan tidak dipersyaratkan bahwa yang rawi yang dijatuhkan dari sanad itu statusnya dhaif. Bal qad yakunu dhaifan, bahkan boleh jadi memang statusnya dhaif, wa qad yakunu thiqatan, dan boleh jadi thiqah. Wa qad yusqitu li amrin ghairi dzalik, dia thiqah tetapi mungkin dia jatuhkan karena perkara selain itu, selain kelemahannya. Seperti halnya kategori sinni mahran karena juniornya. Kalau ini tidak bertentangan dengan yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, karena Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan boleh jadi rajul itu dhaifan fir riwayah, boleh jadi shaghir as-sin. Nah, hanya saja di sini diperjelas ke kita oleh Syekh syaratnya tadlis taswiyah bahwa rawi yang dijatuhkan antara dua rawi tersebut, yang contoh tadi rawi 1 dan rawi 3, bainahuma apa, harus ada sama atau muasarah. Karena dengan itulah terjadi tadlis. Ini kan menimbulkan iham, kan? Menimbulkan iham di sini. Saya kan rawi 1 mendengar hadis itu dari rawi 3, padahal sebenarnya lewat rawi 2 tadi yang sudah dijatuhkan itu. Di situ letak ihamnya. Maka syaratnya bainahuma harus ada sama atau muasarah. Rawi 2 kenapa dijatuhkan rawi 2 oleh dia? Boleh jadi dhaif, boleh jadi tidak dhaif, thiqah, tapi dia junior, dia ingin mantap, ya, sanadnya. Tampil, ya. Baik. Kita sempurnakan aja, tinggal kasih sedikit. Wasuratu tadlis taswiyah. Wasuratu tadlis taswiyah. An ya'mad al-mudallisu ila hadithin qad sami'ahu min syaykhin. Wa qad sami'ahu dhalika syaykhu min syaykhin akhar. وهذا الشيخ الآخر قد سمعه من شيخ أخير فيسكت المدلس الشيخ الذي بين الشيخين أي يسكت شيخ شيخه ويسوق الإسناد بين شيخه والشيخ الأخير بلفظ محتمل مع حصول السماع بين شيخه الأول والشيخ الأخير في الجملة أو المعاصرة ويصرح هو بالسماع من شيخه لأنه قد سمعه منه وربما لا يصر فيكون بهذا الفعل قد سوى الإسناد كله ثقات ويصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. نعم ini bentuk tadlis taswiyah. An ya'mad al-mudallisu, secara sengaja mudallis itu, na'am, ya'mad ila hadith, mendatangi satu hadith untuk dia riwayatkan yang qad sami'ah, dia sudah dengar hadith itu, min syaikhin, dari seorang syaikh. وقد سمع ذلك الشيخ من شيخ آخر, syekh pertama tadi sudah mendengar hadis itu dari syekh yang lain, syekh kedua. وهذا الشيخ الآخر, syekh yang lain yang kedua ini, قد سمعه من شيخ آخر, dia juga telah mendengarnya dari syekh yang terakhir, yaitu syekh yang ketiga. Tepat nomor-nomornya? Ya, pas ya. Fayasqitul mudallisu asy-syekh alladhi baina asy-syekhain, maka mudallis itu menjatuhkan syekh yang berada di antara dua syekh. Ai yusqitu syekh syekhi, yakni dia menjatuhkan syekh-syekhnya. Berarti syekh yang berapa nomornya tadi? Syekh yang kedua. Itu syekh-syekhnya dia. Berarti tersisa di sana, terpampang di sana syekhnya dia, itu syekh yang pertama, dan syekh yang terakhir, itu syekh yang ketiga. Naam. Wa yasuqul isnada baina syaikhihi wa syaikhil akhir, dan dia pun menyebutkan sanad, yasuqul isnad, dia menyebutkan sanad, menyampaikan sanad, ya, baina syaikhihi, antara syekhnya dia, yaitu syekh yang pertama, wa syaikhil akhir, dan syekh yang terakhir, yaitu syekh yang ketiga. Jelas? Nah, karena syekh-syekhnya dia, itu syekh kedua sudah dibuang. Bilafdin muhtamilin, dengan lafad muhtamil. Mesti ini, syaratnya tadlis terletak di sini. Lafad yang muhtamil. Yuhimu ittisolan itu. Itu mesti itu. Fahim dong? Jangan dilupain. Jangan dilupakan syarat ini. Mesti harus muhiman al-ittisol. Bagaimana caranya muhiman al-ittisol, yuhim ittisolan? Bagaimana caranya mudallis itu menimbulkan persangkaan bahwa bersambung? Tentu menggunakan apa? lafaz yang muhtamil dengan apa? An. Ya. Dan semisalnya tadi. Nah, jadi bilafzin muhtamil ma'a husulis sama'i baina syekhil awal, bersama adanya sama' mendengar hadis antara syekh yang pertama, yaitu syekh pertama, syekh satu, dan syekh akhir, syekh yang terakhir, syekh ketiga, fil jumlah, secara garis besar. Secara garis besar memang syekh pertama ini, yaitu syekhnya dia, memang muridnya syekh yang ketiga. Beberapa hadis sudah dia dengar. Tapi khusus hadis ini sebenarnya syekhnya dia, yaitu syekh pertama, mendengarnya melalui syekh yang kedua, perantaranya itu. Tetapi syekh kedua sudah dibuang kan. Dan langsung syekh pertama, langsung syekh yang terakhir, yang ketiga. Nah. Dan ini memang murid dari syekh yang ketiga. Baik, awil mu'asarah atau ya adanya mu'asarah. Syekh pertama memang hidup semasa dengan syekh yang ketiga. Tapi tidak berjumpa, tidak mendengar hadis dari dia. Makanya dia melalui perantaran syekh yang kedua sebenarnya. Tapi ini kan dibuang sekarang. Nah, lanjut. Wa yusarrihu huwa bisama'i min syekhihi. Dan dia memperjelas, mempertegas sama' dia bahwa dia mendengar hadis itu dari syekhnya. Mudallis ini menggunakan haddatsana akhbarana dari syekhnya yang pertama. Antara dia dengan syekhnya diperjelas bahwa dia mendengar hadis darinya. Jelas? Tersisa permasalahannya di mana? Antara syekhnya dia dengan syekh al-akhir ya, syekh satu dengan syekh tiga kan di situ permasalahannya. Naam. Jadi wa yusarrihu huwa bisama'i min syekhihi. Li'annahu qad sami'ahu minhu, karena dia memang sudah mendengar hadis itu dari syekhnya. Ya, tidak masalah di sini. Wa rubbama la yusarrihu, dan mungkin saja dia tidak memperjelas, tidak mempertegas mendengar dari syekhnya juga. Boleh jadi. Nah, fa yakunu bihadzal fi'li qad sawwa al-isnada kullahu thiqat. Nah, jadi permasalahannya terletak antara syekhnya dia dengan syekh yang terakhir tadi, karena menggunakan an, dan syekh kedua sudah dibuang. Nah, tadlisnya di sini. Paham tuh hadap? Nah, fayakunu bihadal fi'li, maka dia dengan perbuatannya ini, qad sawwal isnada, dia sudah menyamakan sanad, menyeimbangkan, menyamaratakan sanad, menyeimbangkan sanad, menyempurnakan sanad, kullahu thiqat. Semuanya jadi rawi-rawi yang thiqah. Syekhnya thiqah, syekh satu tadi, kemudian syekh tiga, Thiqah. Nah, syekh sebenarnya Thiqah. Tidak ada yang do'if. Syekh yang kedua tadi hilang dia. Padahal itu do'if itu. Baik. Wayasirul isnadu alian, dan menjadilah sanad itu tinggi, karena kurang, dikurangi satu rawinya, perantaranya kurang satu, jadi tinggi kan, jadi pendek jalurnya. Nah, wahuwa fil haqiqatina nazil, padahal pada hakikatnya rendah. Boleh jadi tadi syekh dua itu, syekhnya tidak daif, tapi apa tadi? Junior, sogir sin. Nah, sogir sin. Dan dengan itu jadi tinggi, karena kurang jalurnya, ya, memendek jalurnya, karena ada satu rawi yang dibuang, meskipun dia thiqah, tapi dia junior. Ketika dia dibuang, jadi alin kan, lebih tinggi kan, kalau dia disebut, jadi panjang sanadnya. Dan dia junior. Yang lainnya senior semua, mengganggu ini. Kok ada junior nongol di sini kan? Nah, buang saja dia. Tayyib, ini tadlis tasbih. Barakallahu fiikum. Naktafi. Ya, terima kasih.